أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل التويك لهيكي كفصل سويجي جرحات تدقلن أتوان يسيوان Robian ing kabil kang bangsa harobi au murtadan atawa ingong kang murtad au ahda nafsihi atawa ing hamba dirini siwong aslama maga manjing islam ya madhkur min harobi lan murtad wa attaqolan merdeka ya abdi summa mata kari-kari mati ya madhkur bil jurhi kalawan tatu fala dhamana maka waranana katumbuhan iku mawujud wakilalan dan ucapakan abalabad dajibu diatun wajib apa diat walau rumahumalan namun ngabalang ya siwong ingkarone harobi lan murdad aslama maka manjing isam ya karone harobi yadda mazgur min harobi lan murdad wa antakulan merdeka ya abid ala kisosa maka ala kisos iku wajib wal madhabu lan utahi madhab ujubu diati muslimin iku wajib diati wongkang muslim mukhafafatan ala laki lati legang dan enteng keningat dasa asobahi setiajan orang neraskin pengawasan orang orang kirim pateha helak kanu parantos di parayun iji almarhumah Hayati binti Sailan Pakulonan Barat almarhum Muhammad Zain bin Tosin Pakulonan kemudian almarhumah Sarminah binti Asyid wafat Jumat Haji Abdul Manaf bin Haji Kohar Hajah Hayati binti Haji Tiali Musa bin Haji Naheran Panongan Haji Sayuti bin Haji Yahya Nurlela Madhari bin Haji Muslim bin Haji Bugel Amin Aman bin Hajah Pasir Bolang juga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Kedua Harun bin Haji Hamim Jar Oni bin Haji Yusuf Haji Acin Almarhum Zue bin Haji Cisoka kemudian Almarhum Abdul Malik bin Haji Nansi binti Nanuji dirawat Fatiha Hairul Muhtar Las Marejo Ngawi Jawa Timur kemudian Haji Mansur bin Haji Banyumas Jateng Setan Berbes Jateng lahir keluarga besar toko Mas Tabran ukuran disebatkan namina tadi nu teu damang mudah-mudahan dianggalkeun damang kasihan kasabaran teu damangna oge keluargana nu pupus mudah-mudahan diampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana barogati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih keneh ngabahas tentang kisos panjang keneh lalakona. Diceritakeun masalah diat-diatna. Jadi ceritakeun ketentuan-ketentuanana. Bari sanajan teu berlaku geh ieu hukum Al-Qur'an di negeri urang, tapi alhamdulillah urang dina saah ieu nganyahokeun karena hukum nu aya dina Al-Qur'an. Mudah-mudahan ku urang berangkat nanyaokeunana ieu yakni ngaji di hampura sakabeh dosa. Diringangkeun ku Gusti Allah beban-beban urang hingga urang ku kasadaran urang dibere husnul khotimah. Di akhirat benar-benar orang diberi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dihijikin jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Ese orang mun nyaritakin hukum di negara orang patali jeung Qur'an. Lain nulik siap, cuman merasa teu kuat karena teu berbarengan, teu bersama-sama. Bab urang mah kuari diteken kutang korak Amerika, make tang korak sih ada. Itu mau tidak mau. Politik diputer kena kumanehanana, ekonomi mangis puguh, kuari budaya-budaya terus dijajah. Lepas tina penjajahan Belanda, asup kuari penjajahan Nasrani Yahudi berbentuk birokrasi, politik, ekonomi. Geus kuari pamarentah teh kadeuleuna bae sungut urang Indonesia. Kiai-kiai nu diluhur nu teu berdaya teh kadeuleuna mah sungut Indonesia. Padahal eta teh sungut bule. Corong bule. Namun kiai geus teu ngobarkeun Al-Qur'an, ngobarkeun hukum-hukum batur. Berarti eta kiai geus lain jati diri kiai. Itu keneh atuh pejabat-pejabat kadeuleuna bae make burung Garuda Indonesia. Padahal mah diganti teteh sungut bule-bule. Lamun di parlemen jadi sungut bule atau di gubernuran geus sarua bule-bule-bule. Di kabupaten kitu keneh KRT RT RT bule atuh. Atuh engke ngahiji beungkeuteunana jeung beungkeutana di akhirat jeung si bule. Aduh. Salametkeun diri urang mumpung aya keneh waktu. Teu bisa urang nabrak lantaran teu kahonta urang bae nyalametkeun diri takorub tadaru ka Gusti Allah. Gusti abdi sanes teu hoyong make Al-Qur'an seutuhna di antarana kisos nu sangat tidak berlaku baik eta had zina, had mabok, had maling, had bunuh diri, sama sekali we setik-etik acan diberlakukan hukum Al-Qur'an. Abdi sanes henteu bade nurut ka Gusti tapi ruang lingkup pamarentahna anu geus akur jeung kitab suci Gusti, abdi mah bade unjukkan ka Gusti. Ampura Gusti besi abdi kababawa embung, abdi mah embung kababawa, tak kudu kitu. Tengah beting teh kudu kitu tah, mun teu kitu engke dihijikeun jeung bule-bule. Cek Allah dihampura sia ku aing, tapi pan sia pernah ngadukung calon bupati kan. Aduh cek kiai sial kaduhu ngaji aing ya. Sia teh kurang ngaji ka dieu atuh. Aing tahan teu kasian. Kadi itu kanu tenang. Ngajina ulah ka dieu. Teangan kiai nu tenang jang di dunia tapi riweuh di akhirat. Yang bangsana ka ditu. Sing hade dukang dukung teh nya mun berbau-bau bangsa beringin-beringin. Sarua kabeh geh lain Golkar bae. Memang ndek ngamajukeun hukum batur di urang teh serba salah. Ieu mah keur carita Quran teh teu dipake. Ngaju urang ulah teu dukang dukung gitu. Dukung hayu dibere duit mah. Komo gede mah. Ngaju ngacung bae. Di abdi mah atos cenah. Dirante sia ku hayu. Ilih dukung jang kalangsungan bang kalangsungan bangsa jeung negara. Tapi ulah main sugak sogok teh eta nu kosaran itu na ulah daek dibeli diri urang. Aing ye ku dibeli mah berat. Boa milih ge berat, tanggung jawab di hareupeun Allah. Tak kudu boga pikiran kitu tah. Ngaji teh ongkoh jadi kiai tapi teu robah-robah. Pan jadi kiai ngaji terus bae tapi teu robah-robah atuh komo nu lain kiai. Tu lain kiai mah pan ka neraka ge pantes ka neraka na aya lain kiai mah. Pan aya kiai mah teu pantes ka neraka. Misalna lurah camat ka neraka aduh ceuk urang pantes. Urang ge ngamanteskeun kananya kanyana. Bupati cenah ka neraka atuh mah jeuhna. Tapi lamun kiai mah kan kada rek ji. Ji teh kiai di ka mana eta? Oh, tepat. Makin kolot urang kudu makin kolot atuh ilmu urang. Hartina kudu makin apik sebab geus tereh kadi itu sababara lengkah di. Ngaji maca kitab mah cik Imam Ghazali lin cikula babari horeng ngahartikeun ku hate nu hese teh haju make. Makin urang ngaji makin leuleus makin bersinar hate tambah tentrem tambah waro tambah tawakal tambah ngeunaheun salat ka Allah kitu beuki ka ditu teh lain beuki abrut-abruta. Begitu kiai tenar terkenal di mana-mana, diambeun ku bupati, dijadikeun kesempatan. Eta kiai ku bok-brok-bok-brok. Ilmu teh dipake neangan jang meliban. Jang meli naon deui? sen oli hina amat teh ilmu mah pake meuli ridho Allah subhanahu. Cina orang bakal susah tubun kos kita kajin moal kebel di dunia mah. Cina pemajikan cerik nangan deui. Lute cerik bentak naon sih. Eleh ku pemajikan deka Allah, eleh ku pemajikan. Urang deuk tawakal, magahan ngaji, tentrem pemajikan noelan titah usaha. Menya eleh ku pemajikan. Kayakinan urang, tama kiai ondo tama kos kita. Ondo sama kiri positif. Nah, jadi makin kadie lain jauh na ngaji, lain deket na ngaji. Sadajan ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah. Nudi maksud nama iya orang leles hate ngaji. Tangan jang supaya leles hate. Antak kanjeng Nabi mah. Supaya leles hati teh nasihat lain baik ku jelema kafa bil mauti wa izon nupae sing jadi nasihat ka urang hiji mangsa deui mah Kangjeng Nabi nyarita jadikeun nasihat eta hewan. Kangjeng Nabi nyarita pergantian waktu sing jadi kena sehat berang ka peting, peting ka berang. Antaran di waktu-waktu etalah urang bakal terjadi kiamat sugro yakni maut. Jadi lain beki kadie beki abrut-abrutan tah eta ilmu jadi hijab ngaranna. Ayana urang rada tapak seetik tina dunia menempuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dirasa kedana yekuari kararie dedengian jeng dedelan makin kaharep makin pohat. Jurang kababawa di numboga ilmu natu angges-angges. Ia meger cerita koleksi doang ya ilmu ya ilmu kisos mah. Jadi sanajan teu ditelek-telek ge ngaji na ye nyantai bari ngarokok bari ngopi dihandapeun tanggal ambon eueuh masalah ieu mah ngaji mah ye eueuh masalah lantaran memang moal dipake ieu mah sakadar nyaritakeun hukum Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi nu diistinbat ku para mujtahid dibukukeun mudawan ngaranna ku ari ku urang didengekeun dibahas. Masyaallah urang manis hasil ngeistinbat para ulama. Tinggal ambae, tinggal ngadahar bae, tinggal mengkonsumsi kudu hese-hese. Mentak jasana luar biasa para mujtahid, para ulama tarjih, para mufti. Sebab mun eueuh maranehanna urang deuk ngahartikeun Quran kumaha. Jadi hartikeun ku Muhammadiyah ku Wahabi nu langsung teu make ulama majakarari tu raraduta. Jeung nyana ge anti-anti ulama ge buktina mah jameunang ulama deuk ngahartikeun kumaha atuh nyana ngan teu tawadu doang. Teu tawadu teu asor kana jasa-jasa para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang numantak ziarah ka Banten, beuh jasa Sultan teh poharaja babad Banten. Keur carita cacak-cacak nyana henteu babad Banten teu berjuang di Banten, beuh meureun urang masih kedeh nyekelan Al-Murrawayan. Cimplong meureun loba keneh di urang yeuh. Saking geus aya Sultan dakwah mencimplong terus bae. Sekil ge sultan geus dakwah atuh jaga pleh maremi ja terus bae. Sekil jiga sultan dakwah ka urang mabok jeung zina ja terus bae. Dedengan urang geus ambalayah kuari nu kararitu tanya. Insyaallah beresan diri urang masing-masing. Sebab nu bekal menghadap ka Gusti urang sorangan nu bakal ditanya diintrospeksi urang KPH. Kurang gerak hisab awak urang hasibu qobla an tuha sabu. Salat aing tibalik datang ka ayeuna. Kumplit apa henteu? Sanggeusna kumplit bener syarat jeung rukunna apa henteu? Sanggeusna bener syarat jeung rukunna babacaanana bener henteu? Sanggeusna bener atawa henteu babacaanana khusyuk atawa henteu? Terus makin hari itung ku urang perbaiki salat urang. Hari ieu mah ya bangsa pertanahan boh teu meunang tinggalun diperbaiki bener-bener. Urusan perdagangan diperbaiki henteu jore bagus tapi kunaon nu bakal urang menghadap langsung ka Gusti tepati diperbaiki. Salat-salat urang, zakat-zakat urang, sakedeung deui urang puasa. Puasa urang tingkatkeun tina puasa-puasa taun-taun nu geus kaliwat. Taun nu kaliwat puasa aing menghabiskan bonteng suri 150. Nah, turun ku ari geus. Turun 100 jadi dikurangan 50, meulina mah tetep 200 nu 100 jual. Aduh, ya gitu introspeksi. Hayu, makin hari makin bagus, makin bagus. Surat kau. Eta pepelakan amal orang gitu teh, boro-boro ku Allah, boro-boro ku Allah, ku urangnya karasa iya. Ku tatangga urangnya karasa, ku pamajikan urangnya, ku keluarga bakal kanyahuan. Engkau ge ngomong na lain deh. Rada beda ka haji tau dia mah ya biasana mah lain kitu puasana. Wari mah ngadekluk besokna di musola balik-balik magrib, balik-balik magrib. Barang ditanyakeun teh orang morongkol. Tapi deureus sakitu ge deureus. Kalau jadi pemajikan ge beda. Ngomongna rada aya perbedaan. Kunaon emang bu biasana mah abrut-abrutan bulan puasa teh aja ngomong wow adik, tapi di tahun ieu mah ja bagus ka haji teh lo ka mamana bejana bea Quran 5 teh genep jeung tah ieulah coba motivasi diri urang dorong diri urang naon nu bakal ngajadikeun motivasi ka diri urang bulak-balik gerege bulak-balik bulak-balik bulak-balik hartina nu jadi motivasi teh nu jadi ngadorong model kieu aya jelema jawara gagah jasa sanggeusna gagah pohara kagagahanana deuk batabraka ka rumah sakit urut. Eta hatena luar biasa leuleus jasa aing nganterkeun bae aing Jumat ka masjid di heula padahal mah tilok salat. Tadi tilok salat tilok. Ka ieu kiai aing ajak atuh sagana ieu silaturahmi leuleus kan hate tah. Ngomong di hareupeun kiai-kiai aduh kamari mah kula ambalaya hirup ku ari malah dek tobat moal deui-deui beusi kaburu pae tuh kan bagus kan. Hebat kan. Mugi dungkeut jana leumpang ge doakeun cenah kiai lah geus moal deui-deui cenah kula ieu. Bo Jumat ge ti heula bae, ngaji ge pohara diu. Barang sehat deui. Boro-boro ka imah kiai amprok ge di jalan ka imah kiai malengos. Ta eta kos kitu tah. Jadi berarti eta bagusan keur gering apa bagusan keur sehat? Orang doakeun mah mudah-mudahan gering terus. Eta motivasi gering hebat. Nu ngadorong kana ibadah. Jelema kerja di pejabat, wah ambualaya hirupna. Di mana hotel, di mana aya, di mana nightclub, di mana aya, awewe geus dibawa-bawa lantaran duit tinggal ngarawuhan bae meunang nyokot di tukang dangdeur, tukang toge. Meunang nyokot di tukang oncom tempe teu nyaon dirawu kunyana, geus dipake hiburan. Kuari dibere gering nyana. Atawa ditangkep ku polisi, atawa ngeusan jadi pejabat, nah jadi DPR. Emang kiai, emang kiai begitu pakai koko sedai. Bagus loh masalah aja kiai na ulah embung biasa baik. Biasa baik, emang kiai mah asal geus turun untuk ke kiai. Emang kitu tiba heulana. Ayeuna teu boga masalah mah tilok datang ka kiai. Emang kitu jadi ulah kieu sia, ai geus kieu ka aing, ai kamari henteu ulah kitu. Atuh bengkel jeungan. Bengkel mana aya mobil bagus ka bengkel atuh malah aya. Kudu geus sorong. Tak nu datang ka kiai mah ieu bangsa. Bangsa taun kolot, dan onder di lagu kudu diganti. Waalaikumsalam. Dari mana? Aduh, saya dari Jakarta. Udah apa? Sakit saya, Pak. Oh, udah lama ya, ada sebulan malah. Terus, tadinya kerja apa saya? Pejabat, tadinya pakai. Terus, ya sekarang mau udah pensiun. Tuh. Dulu di apa? Anu, cek mana. Cerita geusnya da kerja di pejabat mopohar raja saanu anu anu anu. Oh iya berarti bayawakna ieu. Nu sok dijaritakeun dina koran teh ieu horeng bayawakna ieu. Cek hate bae ulah oh ini bayawaknya ya ulah gitu. Ngegel kayaknya. Ini ada apa? Duh doain aja bagi takut saya keburu mati. Bagus kan berarti. Terus jangan ngomong-ngomong sehingga guys calik alhamdulillah calik ya udah duduk. Jadi kebelah dia na dongeng leles hati. Alhamdulillah balik seminggu dia na datang bebeja gagiai anu balik ke seminggu dia datang leles hati na kiai cina ye pangmikenken kapakir miski tu kan. Ye, jang pesantren, jang masjid, dipetak-petakeun. Beres terus pulang ke rumah sakit. Diokna malah dulur-dulur negeh ngejemput, jemput cenah kiai supaya ka dieu. Eta hebat kan? Leulis kan berarti. Berarti geus pohara jasa tahatena teh ka Allah deket eta kos kitu teh deket. Beres balik ke rumah sakit jag-jag waringkas sehat bebe jaga ki alhamdulillah ki berkat doana cenah mantep jasa geus pokona doakeun cenah beli mobil anyar nah sia mulai ye meuli geus mobil anyar leng istinya hokaler kidul tak bagusan keur gering apa bagusan keur sehat? Bagusan keur gering. Eta nu dicaritakeun tadi sebenarnya siaga kitu. Sareng ge ki. gitu sebenarnya akur. Akur eta sebenarnya. Tak itulah. Jadi nu mantak jelema muriang teh deket ka Allah tah bukti tah. Bukti tah kos kitu. Tapi lamun ahli Allah mah lain deui. Lain deui pan eta mah tataina abrut-abrutan jadi leles. Dulur-dulur ngalayad hayang dilayad ku kiai ku ustad malah dijemput jaim kaneun ieu. Sakitu tajana manggis asa deket ai bangsa ahli Allah malain begitu dek dibere muriang islah ulah kadara rie jelema riwe tuh bisa aya nu neuk mah tungguan bae di areup geus cukup geus ditah balik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riwe lantaran daun geus teu hayang ngobrol beki dibere muriang beki mantep ibadah ka Gusti Allah. Begitu terus bae embung per detik per detik nembung poho ka Gusti Allah. Mendak kadang-kadang waktu nanti tertentu jam sekian bae guys keluar deui nyana embung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayangeun. Teu hayang kapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun baueun bau. Bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh tembung bau teh duit teh coba ge. Ieu mah lain lalagaan. Mamang mah teu pernah sih, teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena. Ngomong atuh sia. Ieu nang dagang atawa nang jujualan, ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah. Tendeun. Tendeun di dieu. Nang dagang, nang jujualan rada jauh ke. Sataun buka. Sataun buka. Nu ieu mah pangaruh tah. Nu nang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae. Coba nang ti bangsa pamarentah ambeuan. Ambeuan bau eta. Eta mah tilok ngahajakeun sih. Tilok dibere ongkoh meureun deui. Atau dipakai bae terus sekep bau ji atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon ye. Terus bae puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar aduh semprot ku kula make hairspray waduh malah masuk inget eta teh nu sok di beuleum teh buhur buhur seungit paling 2-3 pel leungit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikieukeun teh eueuh nu bau pas ka dijat oh ieu di bau aya naon ye hareng duit ti pamarentah ya tu masyaallah atuh gegeran bae balikeun ka motor. Kos kitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mah sumantar ka jeuteu hayang geus mantak kalau mah sompral gitu hayang mah teu hayang lain lalagaan teu hayang ieu mantak diomongkeun geus supaya kadengin ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nya ka delan atuh nyaho aja beuki deeran ka bege atuh teu nyaho kumaha mun kitu mah stroberi teu nyaho pantes eka tarasi mah teu nyaho neh bohong bubut tarasi bau eta ieu kurang mah ieu ngomong alal hak lillahi taala teu ngahaja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos kitulah terjadi lain ngahinakeun lainon Allah mere kos kitu bau bae tah masa kitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu mah lagur alanyar bau masyaallah teman teh teu hayang embung bae datang ka kuari teh embung tah kada kadengin embung henteu anti pamarentah henteu naon ya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyin KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang geus kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah nagara urang dukung mah ngan gula embung dibere bau eta duit. Masya Allah, barang dikaluarkan henteu kamar jahep. Wih, itu seger. Masya Allah, kok mau majikan asupa itu bersinar-sinar. Duh, Gusti Allah. Ladak gelbuncan pernah mual bisa ngomong. Mual bisa ngomong uncan pernah. Jadi tebet sabodo takos kitulah kajadian anak. Masya Allah. Entak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mere kakula bikin deh. Teu kudu dicaritakeun jelema. Embung bikin. Kagetun nya bikin, bikin. Dan pernah terjadi bau atuh jang naon. Teu kudu dicaritakeun jelema nu titah mikeun lain saurang. Tim sukses bikin teu aya. Teu aya ka ditu geuning aya. Dampekeun ka kedatang ka kuari teu pernah datang ka aja. Jadi kula mun teu bendu ieu ka jelema henteu. Sama teu datang nyana isin atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga geloban nu isin. Tong masalah tah mah. Geus tobat. Ngin embung bau. Henteu lamun aya Kiai Haji jadi tim sukses Golkar gitu teh sana. Melengek kula. Lain melengek aing ai bau mah teh emang geus buguh. Ngan melengek jihad. Dadahe kanan. Atuh bager mah bager bae dukung mah dukung bae. Tahu. Lillahi ta'ala. Satahun dah duit teh satahun. Ya sekep bae mah dipake lah bae. Bau. Ya Allah. Ngaji encender geus ka bau-bau. Padahal lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir, urayan Junaidil Baghdadi, Imam Junaidil Baghdadi, Baghdadi Syekh Sikti Ma'rufil Ghori parantes nyana mah nu langsung neuleuh hakikat. Kula bae sataun dibere bau ku Allah kuari jadi embung. Embung bae. Sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya. Aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa. Teu aya nu saja nu ditarima kene. Iwak keur carita salah sahiji camat teu ditarima. Jangan. Lantaran mabok camatna. Sinah nyaho kula judi. Aya camat lain aya buktikeun ku ari jaya ngan mah leuwih jakeun tawa rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan. Bere bung teh hiji mangsa datang deui ka imah poe Jumat merena teu sasalah menteuneun mah dihandap balik dengan oh ieu pamerenyana ieu. Teundeun deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake. Dipake. Bau deui bae. Bau deui bae. Cak mamang teh kadieukeun coba nu bau. Siapa dibau-bau ge terus bae hongkok. Kos kitulah masyaallah karib jah. Eueuh masalah deuk kukung aja salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan. Ulah kabita kunu kos kitu tah lantaran meureun. Mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae. Ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu. Antieun saju guru-guru urang kamari. Alal hak. Alal hak Abuya Cidahu lumun dibere ditarima disimpen di juru. Yes. Aya sakarung duit di pemerintah. Sakarung. Abah Ucu almarhum caringi nu mantak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu. Teuneun nya mah di luhur tadinya di luhur panjeuna mah boga nyeun karengarena. Lain jadi tempat sarena teh Kolambu. Kalau Kolambu. Yes. Teh di kukumah almarhum abah di dia sok ditendeun bae di laci. Tah kos kitu. Duit eta meureunanan. Hayu ditarima-tarima aja besipit dengan dibere embung meureun ku Allah. Hayu urang kudu daftar proposal. Ih, keur carita di guru urang. Guru abdi di wetan sami bae komo Mama Bakri batang geus terkenal jasa. Guru urang kabehan. kemudian atuh sakarangarana mama gentur mangus pohara jasa mama Swatibi eta guru nu cikeun atuh komo nu baraheula mah pamarentah nage masih kene encan terlalu zolim geus embungeun kunaon kiai kuari antri teu salat asar-asar acan antri pembagian teh sabaraha dia pun sabaraha ente antri manyana mah dibere langsung doang teh mah ayo nanya ke nu antri we haju sedih hati teh haju sedih ya Allah ya Karim kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kita ya ilmu geus aya mantak naon teh boga tekad kos kita aing mah kajeun ting teu dahar daripada antri hina amat masyaallah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh koma antri teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai masyaallah masyaallah aing mah ka kiai doang kalain kiai mah sabodoh lah lain kiai mah emang geus kadinya maudu'na tuh mah. Tete bakar cerita di bere bahu kita duit. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti Allah ma'abuk. Gitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin. Lain sorbana, lain bajuna, lain udeng-udengna. Dukitu nage tuturkeun di zohirna cangkangna ngarana nu jelas tabatinna ulah make udeng-udeng pakeneangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah pemerintah makin hayu bae langsungkeun jang pembangunan-pembangunan kantor jalan pakir miskin kajen geus tah kaditu kiai mah ulah panutan lamun geus teu bersih bensinna buh kahijab mun teu kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal jeung kiai-kiai anu ngahajakeun menta ka pamarentah lain itah misah urang jeung pamarentah lain tapi nyana-nyana terus urang-urang bageur biasa nyana ja osok menta tulung ka urang doakeun malama doakeun mudah-mudahan bener ngajalankeun roda pamarentahanna ulah kabita cara batu ja sarua nyana ge hatena mah aing salama atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya teh urang ulah kababawa ya masyaallah Karim kumaha deuk puasa mah ieu deuk puasa oh dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan. Wah. Letik jasa teh mah otak kiai. Malah ngarep-ngarep taun kamari mah aya ko taun ieu euweuh nya. Aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeuleut ada naon pan aing kiai. Ya Allah, ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh. Jerekanan bupati di jero ibah sorangan teu kadeuleuh meureun aing ku nyana sakieu aing tokoh kiai. Ih, teh si bupati, bupati, bupati kudon kos kitu kabari mah batik aya. Jeung duitna sabaraha karaha mari teh. Kuduna mah bareng eueuh teh doa ka Gusti, alhamdulillah, salamet abdi. Mun aya mah santeun dipake pamberen ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti. Sujud syukur tak kuduna mah teu aya kiriman ti bupati teh. Ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet. Jadi ulah motif bendu lamun motif bendu moal beres atuh ka ditu jadi penggerak teu beres atuh ka ditu na disebutna makar bisa. Lain. Damaikeun diri. Jang ka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate. Deuk ka Gusti bae. Geus ulah aya. Aya dicu aya dikiriman mah tarima bae. Jadi kiriman matariba, oh biasa. Ulah kukubangan muntuk. Alhamdulillah, salamat Gusti. Coba belajar kos itu tak urang ngaji teh geus taunan belajar kos itu. Gitu ulah kiai bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing. alhamdulillah cocok kata teh sinar ngaji meureun sinar bekok rumah siapa salah nyinaran tuh ih kumaha sih ngajina masya Allah hari coba usahakan orang babarengan supaya orang kebehan menang nur ilahi sinar ilahi sehingga deket jeng Allah rasa kadeluan Allah rasa dideleken ku Allah rasa didengeken ku Allah gitu ke deh pemerintahan lagi doakan we tetap mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman ulah kadenge korupsi-korupsi amin ya robbal jadi tenang hati tentrem deuk puasa tentengkeun tenangkeun ulah haju deuk gadeukeutan ka Gusti Allah bendu jeung DPR atuh ulah kalakuanana doang jeung kos kituna jelemana mah tatangga urang dulur urang kawau urang biasa bae tah urang teh can bisa kos kitu sebab urang mah tasawufna teu boga guru torekatna ngan zikir doang sehingga timbul fitnah ulah timbul fitnah tuh ibadah ka Allah mah jaga gede nama hate jeung ruh ruh bae lah cek dina ilmu tarekat baitullah teh ayat 4 ngan nu 2 mah ulah ka dicaritakeun nu 2 bae heula nu 2 ke besi puyeng nu 2 deui mah besi puyeng nu 2 deui mah jero 4 Ka'bah teh 4 baitullah teh 4 nu 2 bae heula baitullah zahir Ka'bah sadunya titah ka Ka'bah Baitullah aduh hiji di baroh Allah roh ka Allah jadi urang pan mun salat mustaqbilal Ka'bah awak tabah ai roh mah tu ka Allah geus lamun Baitullah mazahir setiap urang setiap saat urang ka Baitullah saat-saat salat ari roh mah ka Allah tu per detik per menit per hari terus bae ieu roh urang baitullahna Ka'bahna Allah roh urang dek aya pertanyaan ti Kristen katanya Islam itu bertuhan kepada Allah jangan menyembah ke batu-batu kok dia nyembah ke baitullah ke Ka'bah mun deukeut aing kadis ya kadis ya kadis ya kadis kadis kok aing soekeun beungeut sia kok aing sia ngaji atuh ayo penting ngaji bapaknya tapa zohir supaya kadulu seragam sadunya baitullah dititah ku Gusti Allah roh maka Allah namun bisa dengan tekeke baitullah teu bisa mah orang gering atau nangkarak baja roh maka Allah iya atau di kapal atau ngarepan baik ngesu masalah atau anu tejaho tejaho arah ji kemana ianya baitullah tejaho ijtihad bae sorangan ja nu penting mah roh ka Allah ih atuh kumaha mantek ke kula mah asana sararenep ngadenge ka situ senep aja nu ditanyana teu bisa ngajawab deui ah ieu basa rua bae nu ditanyana dokter andes sia mun aya di martil koy sia amat tuh ga jawab kos kitu bae ge teu ngaji ta dokter Andes teu ngaji coba cerita baitullah sabaraha syariat batu hiji bae ketika urang mendek norekat dibejakeun dua jang roh mah Allah lamun geus naek deui teu lain deui dua anu dua deui moal bae pokona mah moal maka dibejakeun teh bae kudu mayar Masya Allah, wadak beki mantep ke ibadah teh beki kali itu beki mantep. Baitullah nak di bawah ayah, di jero hate ayah. Tekeng, itu peting berang di mana betul tekeng. Lukeng sate dua ini sorangan bayi sieun. Sieun kanan tuh siap bisi aya momonon. Bisi aya kamangmang, bisi aya kuntil anak. Ya sieun-sieun amat bagus ya jadi kuntil anak. Si baturna si sieun. Eueuh ke sebab aya baitullahan. Teh kitu teh. Menarik urang mun geus carita ka dinya. Oh, kusakieu ge geus bisa urang tah, geus nyaho kieu ye. Begitu salat tuh orang awak doang ye ke baitullah. Hate mah ka kabog wae orang. Gitu geus nyaho pantas. Sakitu sih. Nur mana kabog mana? Si kupa biasa, sarwiti. Atuh terus bae mantak ke salat. Salat atuh aye beungeut mah ka baitullah awak. Atuh hate mah ka sarwiti biasa. Tetepan salat mu tolol teh kos kitu. Teu nyaho baitullah eta ngaranna. Pamean salat urang supaya rapi geus jaho ku ari mah oh horeng Ka'bah teh opatkeun bae nu dua mah encan boga bagian nu dua bae tah nyaho bae heula. Jadi roh horeng ka Allah. Engke na ge lamun kos kitu bakal ngadenge azan ge lain deui. Urang lamun ngadenge azan mun geus roh ka Allah lain deui. Lain dia teh kawan, coba ke suara azan, mentak azan mah teu meunang lalaunan. Ulah mun di lembur aya dua azan lalaunan ganti. Atuh ganti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asana asar paeh budak ieu. Azan ka situ. Atuh moal kadengen jeung moal tertarik jelema. Azan tiapan ditita dage gadeng kibila Allahu Akbar Allahu Akbar. Bersa dua jeung di Madinah pan eta. Hartina kumaha Allah nu maha agung Allah nu maha agung. Lamun keur nu di sawah berarti Allah nu agung sawah mah teu agung. Mikir kan nyana mikir nuker di kantor Allah nu agung Allah nu agung kaagunganana ngadamel langit jeung bumi siamah teu agung lantaran dadamelan Allah boga rasa ji aing hina yeuh mulai berangkat nu di imah nuker ngedeng Allah nu agung sia ulah ngedeng bae hudang ngopi. Atuh bangkit roh teh lantaran kiblatna geus ka Allah. Mulai ditaekeun ku urang di puasa yeuh kiblat urang horeng Allah ngadenge azan teh. Allah nu agung mah Allah nu agung mah lain dagang tinggalkeun. Allah nu agung mah nu di sawah tinggalkeun. Allah nu agung nu nyieun langit bumi termasuk sia jeung pagawean siakat nu keur dihareupan. Keur di kantor Allah nu agung tutup budak tutup nu di imah kitu kene tutup berangkat roh nangis ka Allah baitullah nangis aya di roh oh yuyuyuy urang ka Allah ka Allah ka Allah ka Allah tutup coba anu azan tadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah kuntuna hiji deui ka jeung kumaha ge yeuh. Nu embat azan geuna kadengeun ku nu keur main catur teh main catur minimal kagandengan nyana Allahu Akbar bandeng teh budak azan aing keur mindah-mindahkeun kuda aing yeuh sugan bae kudana nyepak nyana tuh kan masyaallah karim nah embat anu bagus suarana, anu bagus makrojna. Nah, geus da budaya santri. Siapa santri di mana? Aing di Serang. Di Serangna di mana tuh sia? Sunyatan. Oh, Kori. Iya. Adzan. Ayo. Ayo geura adzan. Sia ulah balik mondok ka Juraradutan kos kitu adzan. Pake budak tak keur adzan. Ulah kieu ulah ka sia budak kene aing can paeh mah aing bae ulah deun. Eta mah si aja sasape keur diborong ku jana kabeh. Mending ngeunaeun aki-aki. Reh, tiga bener untuna hiji de cabut habak untuna. Lomba dititah ku Kanjeng Nabi saat embat-embat, saat lalaunan atuh lalaunan naon ge. Jikuran ulamat mat aikir eweh anu nitah mah jeung kudu lillahi ta'ala. Jadi lamun urang boga baitullah na di hati Allah di godinon di roh kakar datang ke roh atuh geus ketika ngadenge Allah teh ngerenyet bae hate ji Ka'bah aing tah ngadenge Allah teh Ka'bah aing tah kitu nyantel ieu menghadap ka baitullah mah awak tabah mustaqbilal ka'bati awak tabah awak ka Ka'bah roh ka Gusti Allah mantak engke aya dina ilmu tarekat na muraqabah lil Ka'bah. Jadi urang teh sapeting tadi Gusti napakuran ngamuraqabah di impleng urang Baitullah teh. Buh kabayang pan geus manu encan ge cipta-cipta bae. Aduh hebat jasa tetapi Gusti Allah sedunia jelema tenu miskin tenu pakir tenu rakyat tenu pejabat beh kabeh yuk menghadap ke Baitullah titah ku Allah pohara amat eta Baitullah terus urang ditapak urang aya naonan sih sehingga Allah nitah menghadap Baitullah. Aya Hajar Aswadan ti sorga supaya urang kasaksian ku Hajar Aswad sebab Hajar Aswad di mana dicium ku urang di mana di dadahan ku urang nyahun engke nyana di akhirat bakal ngagupay hay kitu pan sia pernah neuleu aing pan sia pernah ngadadahan aing pan sia pernah istilam cek bahasa Arab maka aing pernah nyium hay kitu di bayang-bayang teh ku urang muraqabah ngaran teng ke meureun lain sakadar sakitu eta Baitullah teh ta eta teh jang awak sapeuting ta urang kos kitu bae ta ka Baitullah tuh aju rohna ji pan ai Ka'bah rohma lain Baitullah tama jang awak Ka'bah maka Gusti ai Gusti teh nu mana teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulubati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ke terus asma'na terus sifatna terus af'alna urang bakal ngahaneng bagi ke tengah peuting bakal ngahaneng bagi panggil ku majikan kak kok ngahaneng bae mikiran sia manyun bae oh sugan ku tapaku ta eta yes, urang ngadenge Allahu Akbar teh ngerenyet bakalna. Atuh teu ngerenyet do manaon? Teu ngarasa roh teh boga Baitullah, boga Ka'bah. Aku ari bae geus tadi puasa ta urang. Oh. Awak menghadap ka Baitullah. Roh menghadap ka Allah. Sedengkeun Allah bae aya di mana-mana. Iraha bae neuleukeun teu pernah peureum, teu pernah nundutan, teu pernah sare. Ngadengikeun teu pernah kahalangan Gusti Allah mah. Kemudian Allah nyahuun nyahona lain urang geus aya memeh aya geus nyahuun. Teu ngarenyet kumaha coba. Moal daek tah dibere duit ku bupati tah mun geus datang ka dinya mah tah. Moal daek ji emang kumaha kitu. Eta mah sok ngahehe di lawang bupati. Ye, eta mah teu geu. Teu bagus. Tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu supaya bersih supaya ngarasa wa qurratu aini fi sholat cekang jeung Nabi ya Allah kajembaran mata hate teh aya di jero sholat eta Kangjeng nyebut kitu urang sing panasaran Kangjeng bisa kitu ku aing henteu coba diarahan atuh kudu kumaha ya sugan make udeng-udeng nu gede ya gitu make udang-udang jantung galah berat. Sugan make jubah tuh, coba ya Kangjeng Nabi gua kurotu ini cuma nurutan Kangjeng ieu make jubah orang hareudang. Make naon deui atuh ieu? Terus we coba ke baju kurung jahare. Lain eta tama sapira papaes tama papaes cak agama. Hate tiis gara-gara geus ti ka Allah kitu. Ya Allah. Urang hasil ngaji setahun insyaallah ke minggu hareup urang ngaji terakhir di tahun ieu. Teu kudu mawa kita, teu kudu mawa duit. Teu kudu ge sisuk bagas ulayanana ya kecuali biasa ngauduk istiqomah. Biasakeun teh mah. Sehingga Allah tiis bakal nage kemaka tiis adana moal lamun ke Allah tetangga orang wali motor lamun orang teka Allah panas budak kakaragi usaha dua pegis wali motor sial tak budak ji aing bayangin usaha tiba ulat tebuka motor maka tegas ke beli motor asana guguru kajian kukumagi ke gunung kawi buai pengelehkan aing belum kain motor ji belum tetep aing geus ka Allah mah maha kawasa Allah. Aing mah bangis kebel geus teu dibere tapi geus alhamdulillah sakieu. Nyana mah kakarak 2 3 poe usaha geus bisa. Alhamdulillah mudah-mudahan bae bisa pake ibadah ka motorna. Aing ngadoakeun Allah nyahoeun. Allah nyahoeun teh urang ngomong kos kitu bae geus sorangan Allah nyahoeun. Ya Allah ya Rabbi. Tiis tah geus dibagi-bagi ku Allah atuh meureun. Aing usaha sakit, gada sakit tu, gak usaha sakit tu, geus angges Allah ngabagi, geus tinggal nariba bae geus alhamdulillah. Tiis kan. Ngeunaheun. Ngariung ye teh bae. Dibagi berkat pas janan henteu. Iyo geus carita berkat ye mah. Atuh geus bae geus aya babagian meureun ti Allah. Aing meureunan henteu teu kabagian padahal aing jadi hareup eta ngariung. Itu kabagian tulisan di Lauhul Mahfuz batu tetep bae. Eta geus bae balik ka tenang kan tiis. Tiis ulah kieu kana boga imah geus aya tulisan mereng teu kabagian. Sarjeung menta ta mah. Hayang ngomong kos kitu di nu boga imahna sarjeung tok-tok tarang ta mah. Hayang dikieukeun oh emang cara kabagian hayang dikitukeun ta. Tolol ta Ustaz blon. Atau tiis bahate ulah ngomong di hareupeun ana. Masya Allah. Ayah ngomong di hareupeun. Emang Ustaz teka bagian? Itu tadi bagi kebaik ke kabar. Gis kali lah gis ada Lauhul Mahfuz. Baru teka bagian. Lain Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz. Nu bener ya tad. Aduh. Katara bae. Ayah hayang mah tetep bae. Ngoceh bae. Coba lamun urang tuh. Itu paling dibere. Ketungguan tad. Dibere. Biasa hakur. Tapi lamun urang tetep henteu bae geus, geus ka imah bae geus. Tuh di sana di Allah. Assalamualaikum salam. Dibukakeun lawang ku pamajikan. Teu emang teu mah berkat. Geus ti dituna teu kabagian meureun. Ti Lauhul Mahfuzna eueuh meureun. Atuh geus cek pamajikan mah masalah geus. Ya lain biasana sok mah bae mah henteu. Henteu geus mah masalah. Meunang 2 jam aya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya itu budak. Assalamualaikum. Buka ya. Hampura ya. Tinggalin. Putar dekat bagian berkat kan. Waduh. Wow. Lo bajasa. Lamun akur mah tadi bareng lah. Dijinjing. Iya motor ke bawah. Itu mana kan 5 motor itu ke bawah. Cek ya nak. 5 motor ya. Waduh. Cek Ustaz. Ngke-ngke deh malah. Aing ke mah. Suka tinggalin bah ya lah. Emang dasar hayang. Mese bah aduh mesti Allah tuh jadi geus jika Allah geumah tiis teh geus geus beres ye dibabagi Allah kabagian-kabagian teu-teu eta teh kudu plong nikmat hirup bakal insyaallah teh menghadapi bulan suci Ramadan maksud kula ka barat ka timur ge isuk bae urang ngabahas tentang puasa. Nah ieu mah tingkatkeun coba puasa urang, kayakinan urang. Minimal ulah terlalu cinta ka dunia. Geus dibabagi geureugeh ku Allah. Urang ulah nyontoan lain lalagaan seperti kieu. Urang ayeuna mah carita ngariung ieu mah keur carita. Henteu hayang ieu mah keur carita dongeng ngariung. Ulah dihayangan geh, dibere berkat, dibere duit ulah dihayangan ka Allah bae. Abdi bandek silaturahim dek jikiran di ditu ka Allah dibere alhamdulillah ibu kercerita teu dibere nage geus urang alhamdulillah ja emang ka Allah hampang atuh hampang jeung ganjaran gede gede ganjaran nu merena ganjaranna bagus lantaran teu dihayang-hayang ku urang gede jeung leutikna urang narima ketika urang oh, sugih ya sugih ya ngondang nih. Nah, ya mantep biasa nih. Encan amplop na, encan berkat na, mantep kajen kuku wage. Disejak di jero hati, disejak di jero hati. Datang ke itu, berkat dah letik, amplop dah letik. Datang ke itu sial jas, sugih ku sugih na. Loon tu budak, tek ku galedeg. Iya tete tete bisa ikhlas pak. Itu bisa plong-plongan, ayah betul bagus. Padahal lah orang hayang sakitu tulisan anak bahula, bahula tadi alam arwah. Orang hayang sakitu, orang tehayang sakitu tulisan memual bisa robah. Mantak orang nanu kudu dirobah, nemah naka Allah ulah hayang nak. Jak dihayang-hayang sakitu, tadi hayang-hayang sakitu. Tinggal dirapihan orang nak doang tak? Masya Allah karim, masya Allah karim. Tak etatnya supaya ngenahin ke awak urang, ke jiwa urang, ke diri urang. Nges ke ibadah ke mantep ke gusya. Pat iya iya, dupa tak ibadah tehus udah. Allahu Akbar. Hei ngariung kudon teka bagian berkah. Si ajasa. Nya jauh tak ngariung. Ih, itu saibang tak mau ngariung. Ih, si akhir baca iya kana budu si kak ngariung. Eta kan eta ta mawa teu teu husu teh kos kitu teh ke conto. Tapi lamun urang neplong ka Allah teu ka bawa salat moal. Allahu Akbar teh mah geus ka Allah. Ka'bahna Allah roh teh. Ka Allah mah geus jadi omong-omong. Ieu ngerenyeng jero hate. Ih, jadi setan ge bingungeun. Setan sial ye husu jasa salat cek setan. Ya toelan deui go setan. Heuy, pan sia ngariung. Biasa. Hei, siapa nyariung kita gede apa letik ente mesti tanggung Allah baik terus atau ngobrol-ngobrol kene tau kan. Jadi lawan diplongkeun ngeunaheun haju kudu kumaha usaha teman nu kitu mah usahakeun ku urang usahakeun batin teh kos kitu tah ieu deuk puasa urang ngaji sataun tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Allah. Mun henteu diusahakeun urang moal yakin-yakin moal nambah maksudna malah abrut-abrutan. Malah ngaharepkeun pamere. Ieu mah dibere misalna atuh alhamdulillah tegrak Allah ulah ngarep-ngarepna. Modal conto tadi tah. Ih. Tahun itu kabagian tahun ieu henteu saha sih nu ngondisikeunna di kabupaten dilaporkeun ka aing sia. Teu ka deuleuan meureun pan aing kiai. An aing teh ustad, aing teh tokoh, batur bae ka aing nganggap ko bupati henteu. Saha sih? Tah teh blon. Ulah kitu tah teh. Ulah biasa bae. Tah camat, camat teu bere bingkisan. Teu beres si camat teh. Di pecat kitu ku aing. Mang sia bisa mecat. Ayo keur carita. Ka barat ka timur teh maksud mah hate urang lempengkeun ka Allah tanpa suzon tanpa nyin goreng ka pabareta lain titah goreng jeung lain titah mangamusuhan lain akhlakna urang ulah resep atuh kajalobana mah kadang anak urang nu jadi DPR atuh kadang-kadang tatangga jasa sapagereuh jeung ya tuh biasa bae. Geus urang ulah kieu deui. Nah, tu bener teh budak sajan tarawih ya tuh ulah. Atuh biasa bae wayah tarawih urusan bener jeung teu bener urusan nyana ngan urang ulah ka babawa. Ji, betek kula mah akur bae ge. Wayah ngomong-ngomong bae keras wayah nyana datang mah atuh akur bae. Sebabna atuh jelema nyana gayang bener atuh biasa bae. Jeung nu sakumaha-kumaha ge akur urusan akhlak urusan nyana. Urusan nyana silaturahmi, urusan nyana hayang deket meureun, hayang bener, hayang minta petunjuk. Atuh duduk keur carita ngaji atau memang bangkawarah nyana mah. Memang teu bener biang teu bener nyana mah. Lain deui. Keur ngaji nyaritakeun akhlak bokbrokna ketika ngana datang mah atuh ulah dibabawa nu kos kitu mah, atuh nyana silaturahimna hayang nyambungna. Atuh ja Allah ge bener neuleukeun nyana maksud nyana. Atau tinggal kos gitu baik tak ibu orang suka bawa kocian lawang kurang itu ah ya lurah sayang buat beres dek bener ku mah atau sholat dia kaba bawa Allah aku sial tak lurah datang ke imam goblok ya itu malah ondo atau pokok gitu sholat ulah plongkin bang ya Allah jadi ingin teh ya orang tinggal sababara lengkah deui orang bakal menghadapi Ramadan anu agung urang supaya aya perubahan dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun hayang menang Lailatul Qadar gampang. Baca bae Quran sapoe sapeting sakali tamat. Jadi 30 poe 30 geus wadoh teh wadoh. Wadoh. Geus kumoal-moalna berarti kumoal-moal. Geus kumoal-moal. Aduh Gusti Allah agung sejas. Ada lo eta ieu mau dipikir ieu ka Kiai Ona misalnya boga pengajian gitu kan biasa boga kegiatan. Ieu mah nu di imah anu geus rada kolot teu boga pagaweanna naon ieu teu boga. Atuh cek aja bani maca Quran. Itu tadi maca Quran pagawean di sawah teu di toko jeung teu di warung jeung saya anak. Aju aya ka kantor atau emang tileuleuti kitu ngantor geuna ijazah teu boga nun teu boga ngantor ka mana tuh eta nungguan paer bae atuh bandingan kitu subuh tuh misalnya tunduh saya sekedeng ke hudang duha maca Quran reun zuhur salat zuhur ka maca Quran di weukeur carita teu boga pagawean meunang dua poe cek nyana betah ye aju ka imah aju nyokel remote sekedeng teh deuleuh jeung budak ngawih nangeunaeun eta. Aju aya incuna mah ini mah nyanyian Ramadan, bah. Oh, nyanyian Ramadan dia gambusan. Gedekeun saya tiga tuh, gedekeun. Poho maca Quran. Maca Quran ngan dua poe nonton kos kitu mah datang ka anggeus. Kolot layahna lah, coba robah, bisa robah. Sakeudeung deui panu kolot mah umurna. Malah kalmot geus tangga di tangga deui kalau deuleuy ka nyana deuleuy kalau jejeta aja teres aja deui udah nonton TV kene bae malah kalmot geus tangga bae kalau sih segeuteung deui nyana deuleuy sih sial tuh budak nyana nonton TV kene bae deuleuy kalau nah dikerekep sia ku aing geus geus kadeuleuan jasa ku malah kalmot asal geus ompong bae gitu. Ya jaroha rubian fa aslama summa mata bil juri faladomana. Ya jaroha murtadan fa aslama summa mata bil juri faladomana. Iza jaroha abda nafsi fa'ataqo summa mata bil jurhi fala domana. Jadi tilu masalah mun ku urang dimasalahkeun. Jadi tilu qodiyah. Lantaran aya ao eta cip ahli mantek eta dukitu ngaranna maniatul jam'i. Geus aya maniatul jam'i, aya maniatul khulu, aya maniatul jam'i wal khulu. Tuh, adat eta teh dukitu ngaranna mun urang nyaritakeun dina huma huruf, huruf atop tapi urang lompat bae ka mantek ngaranna adat. Eta-eta kene ngan jadi bae qodiyah kos kitu teh eta geus qodiyah eta ngaranna nu kos kitu qoedah qoedah teh qodiyah qodiyatun kulliyatun yutarafu ahkamu juz'iyatiha ge bakal kanyahoan ku urang juz'i juz'i juz'i na. Geus urang hiji koedah bisa ngerampid kabeh sebab koedah mah eta adalah qodiyah kuliah geus make hukum kuli jang hukuman juz'i antek tah teu meunang ayeuna hukum juz'i dipake nga hukuman kuli al hukmu bi hukmin juz'in ala hukmin kuliin atuh mamnu kecuali bab istiqra ngan istiqra teh ya, teu meunang sambarangan. Teu meunang sambarangan teh artina kieu. mana nu kudu diistiqro jeung mana henteu, bab naon, urusan naon, tah eta teh kudu dirapihan. Kos Imam Syafi'i, Imam Syafi'i deuk ngaistiqro urusan haid, dipanggil awewe ka dek, sia haid sabarepoe we, abdi sampai sapeuting, sia sampai sapeuting, sia sampai sapeuting, oh ya, abdi gedepe genepe ting, ya 77 ting, ya gedepe genepe, ya 77, oh ya abdi 15 pe 15, ya 15 pe 15, oh 15. Atuh enggak sakitu sugan nyana ke Eropa, sugan ke Australia, sugan atuh henteu tah nyana, oh berarti setiap awewe pasti head, head nak kabagi tilu, aya anu sampai sapeuting, aya anu genep poe genep peuting atau 77 peuting, aya anu 15 poe 15 peuting. Salian ti eta berarti getih eta adalah getih panyakit lain head istihadoh, berarti eta yang ngahukuman sadunya sepanjang masa nu ditaliti nama juz'i gesuk min juz'iyin ala hukmin kulliyin istiqra nu kos kitu ngaranna. Puyang sih bapak kali ini puyang ya heunya. Tapi aya nu kaluar engkena, aya nu kaluar tah ketika nu kaluar kumaha kos hewan, kos hewan kitu teteh hewan ge kulu hayawanin yuhariku pakahul aspal indal mudgi ngeneng istiqro tah. Coba cokot, coba cokot, coba manuk gitu, manuk heuh bener nu ieu, ayam bener nu ieu ieu nyapek na teh nu ieu, jelema jelema teh nu gerak-gerak nu handap jijah heuh jah. Coba ayo taliti coba naon bae kebo, kebo ge nu handap tilok aya nu luhur pan nu ngagaya mah handap bae kan. Sapi, sapi bener. Ye, geus ditaliti seluruh hayawan luhur handap berarti ieu nu handap oray sarua. Lauk, lauk ge sarua. Geus batu kullu hayawanin yuhariku pakahul asfal indal mudi. Seluruh hayawan ngarobahkeun cangkem nu handap nalika ngamamah, nalika ngagayem. Eta geus jadi kodiah kuliah menang istiqro jol bae buaya barang di deuleu buaya jih jeboy luhur uy cak buaya aing mah henteu asup tak ka kaedah eta bego cak buaya henteu aing mah nu luhur buaya mah luhur heuh buaya mah luhur terus buaya awak cak buaya aing luhur tanyeun kaedah tak kubah tah istiqro tah ngaranna tah batak sih ada tah sih ada tah. Ini mengaji make otak ya nukos kita mah. Nukamari make dengkul. Bari make otak. Geus gade. Lamun aya hukum-hukum make hukum juzi jang hukuman kulit taliti. Besi tigesle, besi tigesle. Aya syarat engke, aku mah syaratna. Ieu keur bayangan we hese ore ngaji. Masya Allah Imam Syafi'i mah jadi hukum sepanjang masa diakui ku seluruh ulama, tapi ketika nu lain-lain konte persyaratanana kurang geus tinggali dina istiqro aya sabaraha persyaratanan. Nah geus nu biasa mah kulo insan hayawan sekabeh insan pasti hayawan, moal aya insan lain hayawan, moal kaluar sifat insan tina sifat kahayawanan, jelema mah kabeh hewan. Nu aya di Asia hewan, nu aya di Amerika hewan, nu aya di Australia hewan bae kabeh. Cenah aya di Tangerang mah eta mana jelema make jas teh jalain hewan, mah lain manusia eta mah patung. Patung ta mah, patung bule ta mah. Orang Amerika, patung Amerika make baju kokoh. Make kopea, make atlas. Sial tuh budak. Cek urang atuh contohna ulah orang bule kayaknya, orang Banten kayak gitu tah. Ieu mah pan foto bule dijeuleuh ku urang teu pantes tah mah bule mah kudu make lepis ka kaos mercet kacamata hideung make pet eta kakarak bule ieu mah bule make atlas make baju kokoh pantes emang kadeuna bari dipake ku urang Kendal meng peleja eta mah ngaranna ge promosi lain jelema teh mah patung. Jelema mah hewan bae kulu hayawanin jismun kulu jismin mutaharikun bil iradah terus bae teh etalah ilmu mantek ikir cerita bongan kapangih jeung awe geus tilu geus nomor kahiji Zaid ngabacok si James kapir harobi orang Amerika bacok kunyana bohewel, waduh geus diangruh kunyana huae hua panas geus saya nginum bae tanda lamun jelema geus saya nginum bae teh bae lamun urang boga panyakit geus saya nginum bae siap-siap tah geus geus siap-siap bae pokona asal geus saya nginum bae geus bae pokona ulah loba omong. Tanda bahwa di mana-mana urang boga panyakit hayang nginum bae geus ulah aya harepan. Urang ketembak hayang nginum bae, urang kebacok hayang nginum bae, atau panyakit panas hayang nginum bae, atawa urang boga kencing manis geus hayang nginum bae geus geura wasiat. Geus geura wasiat tah, sebab cairan berarti. Kurang asal geus cairan atuh geus serapet kan. Kaluar roh teu betah, cakroh teu betah aing jero. Geus indit aing diterang digasi aing ka ditu ka alam akhirat. Tuh, teu betah. Asal aing nginum. Nah, ieu ge, James tengis-tengis nah nya sa, geus nginum deui, nginum deui, nginum deui. Ah, menang hidayah lantaran tatarina nyana di Indonesia na bergaul, bergaulna jeung ustad-ustad. Akhirnya asup Islam si James teh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Geus jana asup Islam. Menang lima atau genep poe pae tah ieu nu jadi masalah mah jadi pae geus geunaheun bae teh di kuburan nikmat teh mah geus lantaran geus jadi Islam bersih jasa iya tadi Zaid nu ngabunuh tak kudu kisos apa teh sebab kerdingannya na ngalakukeun pembunuhan terhadap si James eta teh dalam kaayaan harobi pan kafir harobi memang pae haneun. Kuari menyana teh asup Islam, kuari asup Islam mun nyana ngabunuh orang Islam mapan kena kisos, mun ngabunuh kafir harobi mapan henteu lantaran teu muka paah. Pan wajib sote kisos kudu muka paah Islam pada Islam. Ieu mah henteu. Lantaran kuari asup Islam sote baheulana mah harobi. Apa kudu dikisos? Pala domana Zaid bebas teu kudu katempuhan. Sanajan nyana geus asup Islam. Aya Ki Umar melanjutkan kuliah ke Yogyakarta, aipra gaul jeung Kristen kabawa ku pergaulan nyana teh murtad naudzubillah min zalik murtad ku ari teu percayaeun pangeran teh Allah teu percayaeun bahwa Kanjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah percayana nyana mah Yesus Kristus dicabut hidayana ku Gusti Allah dibunuh dianiaya ku kihole jeger bae boewel panas luar biasa nah nyana salagi keur sapoe 2 poe 3 poe ngangruh kana panyakitna asup Islam ku ari sanggeus asup bisa meunang 5 poe hae apakah tempuhan teteh kiholit fala do mana teu kudu katempuan atawa holit termasuk abid kizaid kemudian dibohewelan ku kizaid ayo prakata abid sanggis tadi bohewelan teh merdeka sanggis ta merdeka paeh fala domana sebab temuka paah ketika menganiaya anak wakila wallahu a'lam.